berlari-lari di atas langit biru. Hangat mentari ramah memelukku. Ku sapa sang angin yang belai rambutku. Basuhkan peluk keringat di tubuhku. Misteri yang kau simpan, lebarkan jantungku. Biarkan aku dalam dekapanmu.